إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Adanya senantiasa kita mengingatkan diri kita untuk banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, dari nikmat keimanan, nikmat akidah, keyakinan, serta ilmu pengetahuan tentang agamanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang azbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Dialah Allah yang sudah menyempurnakan, memberikan banyak nikmat-nikmat-Nya atas kita semua. Baik nikmat yang zahir, yang tampak, maupun nikmat yang sifatnya batin. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ahabbu ibadillahi ila Allah yaumil qiyamah alhamadun." Hamba yang paling Allah cintai nanti pada hari kiamat, alhamadun. Alhamadun yakni orang-orang yang mereka banyak memuji, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa menempuh dan menjalani kewajiban puasa Ramadan semata-mata ini juga karena nikmat dari Allah yang telah memberikan pertolongannya kepada kita untuk kita bisa menjalani ibadah kepadanya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mu'unah, tidak memberikan aun, memberikan pertolongannya, maka saya kita pun juga tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Baik pertolongan itu secara zahir, sisi kesehatan kita melakukan puasa, kekuatan badan kita, maupun secara batin, yakni kesemangatan dan keimanan. Ada orang-orang yang secara badan itu kuat tapi imannya lemah, tak mampu untuk dia menjalankan puasa Ramadan padahal badannya kuat. Ada orang-orang yang badannya tidak sekuat mereka, terhitung lemah, tetapi kuat hatinya dalam menjalankan puasa Ramadan. Bahkan tidak sedikit kita dapati anak-anak, tidak sedikit anak-anak yang mereka mampu melaksanakan puasa Ramadan, menunaikan ibadah puasa Ramadan, bahkan mengalahkan orang-orang yang secara fisik lebih besar dari mereka, yang ternyata mereka tidak mendapatkan taufik keimanan, dan keyakinan yang kuat untuk mau menjalankan puasa Ramadan, maka banyak-banyak bersyukur. Bersyukur di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari sekian miliar manusia di muka bumi. Kita dipilih sebagai orang yang Islam. Kita dipilih sebagai orang yang menyerahkan diri hanya kepada Allah. Beribadah dan menyembahnya kepada Allah. Banyak orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan ini, di mana mereka menyembah sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah kepada Al-Khaliq sang pencipta, tapi justru menyembah kepada Al-Makhluk, yakni yang diciptakan oleh Allah. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, orang-orang saleh. Ada yang menyembah manusia biasa, bahkan di hidupnya dia terkenal orang yang fasik. Fasik yakni orang jelek. Tapi ketika matinya malah dia jadi sasaran target doa. Menyampaikan doa, mengira ketika berdoa kepada orang ini doanya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah didapati riwayat tentang Ahmad Al-Badawi misalnya, ini terkenal di Mesir sana, ini kuburannya itu sampai digunakan tempat-tempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi tidak didapati riwayat tentang dia, si Ahmad Al-Badawi ini, kecuali bahwa dia pernah masuk masjid, kemudian kencing di dalamnya dan keluar. Tapi karena yang namanya kejahilan dan kebodohan itu merajalela di kalangan manusia, antara orang yang tahu tentang agama dengan yang tidak tahu, itu banyaknya tidak tahu. Antara orang yang paham tentang agama dengan orang yang tidak paham tentang agama, itu banyak yang tidak paham. Ini orang yang kisahnya seperti tadi, itu kuburannya banyak didatangi oleh orang-orang yang mereka Islam secara zahir, tapi tidak paham. Tidak paham bahwa ketika berdoa kepada orang yang mati, memohon untuk menyampaikan doanya kepada Allah, itulah kesyirikan yang dulu dilakukan orang-orang jahiliyah. Jadi apa yang mereka lakukan seperti di kuburan Ahmad Al-Badawi seperti ini, atau Al-Aidrus misalnya, ini sama dengan kesyirikan yang dulu dilakukan orang-orang jahiliyah. Sama. Yang dulu mereka didakwai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka bukan dalam rangka meminta orang-orang jahiliyah tadi mengakui bahwa Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rizki, Allah yang mengatur alam. Bukan itu yang didakwakan oleh Nabi kepada mereka. Kenapa? Karena kalau masalah itu bahwa Allah sang pencipta, Allah yang memberikan rizki, memberikan selamatan, mereka juga paham. Mereka tahu, mereka yakin. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendakwai mereka dalam rangka meminta kepada mereka untuk berdoa itu langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pakai perantara-perantara ini tadi. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian Allah taala berfirman ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan bagi kalian. Di ayat ini dikatakan ud'uni, berdoalah kepadaku. maksudnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita itu ada hajat, ada keperluan, ada kebutuhan, butuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, udah enggak usah repot-repot bikin acara. Islam itu mudah. Islam itu sangat mudah. Kamu butuh apa? Langsung saja berdoa seketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bikin acara macam-macam. Inna dina yusrun, kata Nabi SAW. Sungguhnya Islam itu mudah. Kapan kita akan merasa mudah dalam menjalani Islam? Ketika kita menjalani Islam sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu yang perlu kita camkan, yang perlu kita ingat-ingat. Bukankah ya, Allah sendiri sudah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Demikian pula Nabi Muhammad SAW bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Tetapi kenapa banyak orang merasa sulit? Itu jalani agama ini berat, jalani agama ini sulit. Bisa jadi masalahnya karena itu tadi, karena mereka tidak menjalani agama ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kayak tadi saja contohnya, sekedar mau berdoa meminta hajat dia kepada Allah SWT itu dituntut untuk dia bikin acara besar-besaran. Ya. Keperluan yang dia inginkan belum terkabul, dia sudah harus keluar duit dulu. Susah kan? Padahal agama itu mudah. Wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian Allah Ta'ala berfirman, ud'uni, langsunglah berdoa kepadaku. Berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Seseorang dia akan mudah di dalam menjalani sholat yang benar. Sekali lagi, sholat tapi yang benar. Kapan akan mudah? Ya ketika dia meniru dan mencontoh tuntunan Nabi Muhammad SAW. Satu hal yang sangat sulit atau bahkan sesuatu yang mustahil, seseorang dituntut untuk kamu harus sholat dengan benar. Kemudian dia bertanya, bagaimana caranya? Pikirkan sendiri. Sulit kan? Enggaknya sulit, bahkan mungkin mustahil. Mustahil itu tingkatnya seseorang dia bisa sholat dengan benar ya, tanpa meniru tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan adalah satu kemudahan yang sangat mudah ketika seseorang itu, bagaimana sih cara sholat yang benar? Ini loh, sholat Nabi begini. Kamu tinggal niru. Kamu tinggal niru saja. Untuk pendekatan saja ya, pendekatan gambarannya. Anak sekolah misalnya, sedang ujian. Anak sekolah ini dia sedang ujian. Yang namanya ujian, kalau jawab pertanyaan kan jawablah dengan tepat, jawablah dengan benar. Kalau dia diberi pilihan, kamu pilih mikir sendiri apa pilih nyontek niru, mana yang mudah? Ya nyontek, yang niru gitu. Nah kita ini ya, niru dan nyontek Nabi itu bukan sesuatu yang dilarang, bahkan diperintahkan. Bahkan diperintahkan untuk kita itu beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka sebenarnya mudah, sangat mudah. Jadi ini kita sampaikan karena jangan sampai ada persepsi, pandangan di masyarakat bahwa kalau mau praktek sunnah Nabi, mau praktek tuntunan Nabi itu sulit, susah, angel. Kebalik ya kan? Kita gambarkan kayak tadi, kebalik. Justru yang mau meniru Nabi SAW itu yang mudah. Karena apa? Kemarin sudah kita sampaikan, Allah itu memerintahkan kita untuk melakukan ibadah sesuai dengan yang Allah kehendaki. bukan dengan yang kita kehendaki. Lalu bagaimana caranya? Kalau sesuai dengan yang Allah kehendaki, kita tidak langsung berbicara dengan Allah, kita tidak menerima wahyu dari Allah. Ya dengan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tinggal menirunya. Itu pasti sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mudah. Jadi sekali lagi, untuk menghilangkan persepsi pandangan yang salah di kalangan masyarakat bahwa kalau kita hendak melakukan dan menerapkan sunnah itu nanti beragamanya jadi sulit. Tidak, kebalik. Orang niru itu malah yang paling mudah. Nah, ini mungkin ya pembukaan di kajian kita saat ini yang insya Allah juga ada kaitannya dengan apa yang akan kita bacakan dari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah atau syarahnya Al-Fawaid Al-Mansurah ala kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah. As-su'al tsamin, soal yang ke-8. Kam syurutul ibadah? Ada berapa sih syarat-syarat ibadah itu? Jawab. Syurutul ibadati tsalatsah. Syarat-syarat ibadah itu ada 3. Al-awwalu shidqul azimah. Yang pertama, jujurnya tekad. Wa huwa syartun fi wujudiha. Dan dia adalah syarat terwujudnya ibadah. Orang kalau dia tidak punya tekad yang benar ya, enggak akan bisa ibadah. Wa tsani, yang kedua, ikhlasun niyyah. Mengikhlaskan atau memurnikan niat ibadahnya hanya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang perlu kita luruskan, yakni pengetahuan beberapa orang yang salah tentang makna ikhlas. Kalau di bahasa masyarakat, yang namanya ikhlas itu kan tidak mengharapkan imbalan. Ini sudah ikhlas belum ini? Ikhlas ya, maksudnya dia gak mau dikasih upah, dia gak mau dikasih imbalan. Tapi kalau dalam masalah ikhlasnya ibadah kita, akhlasu yukhlisu ikhlason, itu maksudnya memurnikan. Jadi ketika dia melakukan satu ibadah, tujuan dia itu murni hanya satu, yakni Allah Ta'ala. Contoh, kalau dia sholat, tujuan dia sholat itu hanya untuk Allah Ta'ala. Bukan karena pujian manusia, bukan karena sanjungan manusia, bukan karena dibayar, ya, bukan karena diiming-iming hadiah. Demikian pula salah satu bentuk ibadah adalah doa. Maka ketika dia berdoa, siapa sih yang dia tuju dalam doanya? Ya berarti harus ikhlas, harus murni, satu saja, jangan dicampuri. Siapa? Allah Ta'ala. Makanya kalau berdoa ya hanya kepada Allah saja. Ini makna ikhlas di dalam ibadah. Makna ikhlas di dalam ibadah. Lah kalau kita beribadah, ya berarti harapkan pahala itu sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT. Maka harapkan pahala itu ya sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT. Nah, memiliki harapan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Yani orang-orang yang mereka musara'ah, bersegera dalam mengamalkan kebaikan, itu saling berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Demikian pula para nabi diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa para nabi itu ketika beribadah, yad'unana raghaban wa rahaba. Para nabi, para anbiya itu berdoa kepada kami, kata Allah, yakni kepada Allah, raghoban wa rahaba. Raghoban, raghba, itu penuh rasa harap. Jadi mereka berharap pada Allah SWT, berharap pahala dari Allah SWT. Wa rahaban, rahaban itu rahbah, yakni khawatir, khawatir bahwa ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala, khawatir tidak diterima. Demikian pula raghaban wa rahaban, yakni dia berharap surga Allah Subhanahu wa taala dan khawatir dari neraka. Ini tidak hanya dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan para anbiya, para nabi seluruhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu seperti itu dalam mereka beribadah. Nah, sehingga salah kalau ada seseorang yang dia berdoa, ya Allah, kalau aku ini mengibadahimu karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan aku ke dalam surga. Dan kalau aku ini mengibadahimu karena takut nerakamu, masukkan saja aku ke dalam neraka. Kalau orang tidak terbimbing dengan ilmu yang benar itu dari Al-Quran maupun hadis, ya, seolah dia mengira, wah ini ikhlas sekali. Itu kan ikhlas seperti tadi, pemahaman masyarakat ikhlas itu tidak mengharapkan apa? Imbalan gitu. Seolah ikhlas sekali. Salah ini. Ini perkataan yang salah. Kenapa? Para nabi saja tidak seperti itu. Para nabi itu kan yang ibadahnya paling benar, ya, karena dia yang, mereka ialah yang mencontohkan kepada umatnya. Apa yang mereka contohkan? Ya da'unana raghaban wa rahaba. Ketika berdoa kepada kami, ketika beribadah kepada kami, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaba. Itu raghaban dengan penuh rasa harap. Wa rahaba dan dengan kekhawatiran dan kecemasan. Seperti itu. Kalau kita berbuat baik kepada manusia, ya, maka harapkan pahalanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyaknya. Jangan kita memberi kepada manusia dengan hatinya itu berharap untuk diberi imbalan yang lebih banyak. Ini dilarang di dalam Al-Qur'an. Ya. Istilahnya mancing, tahu mancing ya? Ya, aduh gimana ini ya? Ya sudahlah, kita sedekah aja, kita ngasih ini. Ini kita antar ini makanan ini kepada si fulan gitu, nanti biasanya dia ngasih lebih. Boleh enggak seperti ini? Enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamnun tastakfir." Ya. "Wala tamnun tastakfir," kata Allah. Dan jangan kalian itu memberikan minnah, yakni memberikan satu pemberian tas takdir. Tas takdir itu berharap nanti mendapatkan kasroh, mendapatkan lebih banyak. Maka kalau kita memberikan sesuatu, kita yakin, kalaupun ini kamu terima, ini memang rezekimu, adapun rezeki saya tidak akan berkurang dengan sedekah ini, dan Allah yang akan memberikan pahala lebih banyak. Mana qasad sadaqatun min malin syai'an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedekah itu yang mengurangi harta. Jadi sedekah itu tidak mengurangi harta sedikit pun. Maksudnya harta yang memang Allah sudah takdirkan untuk dia rasakan selama dia hidup di dunia. Itu dia. Jadi sekali lagi yang namanya ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat, itu adalah memurnikan niatan tujuan dia di dalam beribadah apapun itu. Dan yang terpenting di situ diantaranya adalah doa, hanya satu, murni satu, Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu yang ketiga dari syarat ibadah, muwafaqatu syar'i alladhi amarallahu ta'ala alla yudana illa bihi. Mencocoki syariat, tepat sama dengan syariat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk tidak beragama kecuali dengannya. Yang Allah perintahkan untuk tidak beragama kecuali dengannya, dengan syariat tersebut. Wahuma syartani fi qabuliha. Dua syarat yang terakhir ini, ikhlasun niyah dan muwafaqatus syar'i, itu syarat diterimanya ibadah. Jadi kalau orang bertanya, bagaimana saya bisa tahu ibadah saya ini mendapatkan pahala? Jawabnya mudah. Jawabnya mudah. Itu bukan sesuatu yang Allah sembunyikan dari kita, maksudnya kriterianya. Kriteria kamu mendapatkan pahala ya dua itu, ikhlasun niyah, ya, memurnikan niatan atau tujuan ibadahnya Allah, tidak tercampur dengan kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, muwafaqatus syar'i, yakni mencocoki sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan untuk tidak beragama kecuali dengannya. Itu tidak beragama kecuali dengannya, yakni apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk memahami. Terkadang yang menjadi syubhat, ya syubhat, sesuatu yang bikin kita rancu, bikin kita kabur dalam memahami agama. Sebagian dari mereka atau dari kalangan orang-orang tua mengatakan, ketika mengkritik orang-orang yang menjalankan sunnah tuntunan Nabi, mengatakan ini dulu kalau kakek-kakek itu enggak seperti ini Islamnya, enggak seperti kamu. Apa bahasa Sundanya kakek? Bapak Kolot. Ya, kalau orang Jawa bilang simbah, nih. Simbah-simbah itu enggak seperti ini. Karena saya pernah mengalami dikritik seperti ini. Ya. Kakek-kakek kita dulu itu kalau berislam enggak kayak gini. Maka jawabnya mudah saja. Jangankan kok kakek gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu beragama seperti saya. Jawabannya. Kalau masalah lebih tua berarti lebih benar. Gitu kan ya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih tua daripada kakek-kakek kita. Iya enggak? 1400 tahun yang lalu loh. Kakek kita berapa tahun? Berapa ratus tahun? Subhanallah, ya. Di antara yang dijadikan subhatnya orang-orang jahiliyah di dalam menolak dakwah para nabinya, mengatakan inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Mereka itu menolak dakwahnya Nabi Ibrahim, misalnya menolak dakwahnya Nabi Musa, Nabi Musa atau nabi-nabi yang lainnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Mengatakan bahwa kami mendapati kakek moyang kami atas berada di atas satu tuntunan dan kami hanya mengikutinya. Mirip. Mirip. Kalau mau dirunut lagi ya, kita dan orang tua kita dan kakek-kakeknya lagi, itu kan harus nurut sama Nabi Muhammad SAW kan. Sama kedudukannya. Sama kedudukannya. Jadi tidak usah heran ya, ketika kita menjalani sunnah tuntunan Nabi malah dianggap aneh, dianggap kita itu membuat bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Tuntunan kakek itu enggak begitu, kamu itu bikin ajaran baru, itu namanya bid'ah. Padahal yang kita jalankan itu sunnah. Nah, yang mereka yakini sebenarnya itu yang bid'ah. Karena tidak pernah disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena bid'ah itu sudah dilakukan dari generasi ke generasi terus menerus turun temurun, sampai generasi yang sekarang mengira bahwa yang dilakukan kakek-kakek itu tadi adalah sunnah, padahal dia bid'ah. Bisa dipahami ya? Ya, kita berada di zaman yang seperti itu. Makanya gak usah heran, gak usah heran ketika kita dituduh ya, sebagai orang-orang yang membuat bid'ah. Justru yang kita hidupkan ini sunnah, malah digelap bid'ah. Kita sampaikan hadis ya, Nabi SAW begini loh, prakteknya seperti ini, dianggap aneh. Wah, kada. Jadi dari syarat-syarat ibadah tadi, bahwa syarat yang pokok yang merupakan tanda dan bukti diterimanya amal ibadah ya, itu adalah ikhlasun niyah dan juga muwafaqatus syar'i, menunggalkan, mengesakan Allah di dalam beribadah dan mengikuti syariat yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang pasti. Makanya kalau kita mendengar atau kita membaca semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, misalnya begitu. Ya, sebelum kita didoakan kita berusaha dulu. Sebelum kita didoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, berusaha dulu. Bukan perkara yang sulit kok. Maksudnya bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang tersembunyi. Kita bisa tahu kriterianya untuk amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Menunggalkan Allah, mengesakan Allah dalam tujuan ibadahnya, dan mengikuti tuntunan dan tata cara Nabi Muhammad SAW. Kalau seseorang bertanya, saya belum tahu tata cara dan tuntunan Nabi, maka ada dua hal yang bisa dia lakukan. Yang pertama belajar ya, dengan membaca, mendengarkan taklim, taklimnya Ahlussunnah wal Jamaah, atau bertanya. Bertanya itu termasuk ilmu. Baik. As-su'al utasi, soal yang ke-9. Ma huwa sidqul azimah? Apa itu sidqul azimah? Tekad yang jujur. Tadi kalau diulangi saja, syarat diterimanya ibadah ada dua, mengikhlaskan niat dan mengikuti tuntunan Nabi. Nah, syarat yang ketiga atau yang pertama disebut tadi, sidqul azimah, tekad yang jujur. Itu adalah syarat. Kalau orang itu tekadnya tidak jujur, berarti dia tidak bisa menjalani hal tersebut. Majelis taklim ini ibadah bukan? Hadir di majelis ilmu, ibadah. Ini termasuk imtithal atau praktek kita terhadap perintah Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah bahwasanya tidak ada yang boleh diibadahi kecuali hanya Allah. Maka untuk mengilmui itu ya butuh ta'alum, butuh belajar kan. Jadi di majelis ini ada ibadah berarti karena diperintahkan oleh Allah. Nah, ketika orang itu sudah hadir di majelis ilmu, enggak usah ditanya ya, kamu ini tekadnya jujur untuk cari ilmu atau tidak? Ya, enggak usah ditanya begitu. Kenapa? Karena sudah terwujud. Dia benar-benar hadir di majelis ilmu, berarti itu bukti dia masya Allah punya tekad yang kuat, tekad yang jujur. Dia benar-benar ingin belajar agamanya. Sekarang kita sendiri, kita pribadi juga pengen punya tekad yang kuat. Bagaimana tekad yang kuat itu? Jawab, wa tarkut takasuli wat tawani, yaitu meninggalkan kemalasan dan menunda-nunda. Meninggalkan sikap malas dan menunda-nunda. Berarti kalau orang itu dia rajin, dia semangat, dan dia bersegera, tidak menunda-nunda, berarti ini orang yang shodiqul azimah. Orang yang dia memang ini orang Masya Allah, tekadnya benar-benar kuat ini. Dia punya semangat yang tinggi. Tarkut takasul wat tawani, meninggalkan sikap bermalas-malasan dan menunda-nunda. Wa badzul judi fi an yusaddiqa qawlahu bi fi'lihi, mengerahkan usaha agar dia membuktikan ucapannya dengan perbuatannya. Jadi enggak hanya sekedar seperti pepatah tong kosong berbunyi nyaring gitu ya. Suaranya keras gitu. Tapi kosong isinya. Enggak ada prakteknya. Dia sendiri mendawai masyarakat, ayo kita semangat untuk sholat 5 waktu misalnya. Dia sendiri gak sholat. Ayo kita bersemangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dia sendiri gak baca Quran. Ini namanya tong kosong berbunyi nyaring gitu tadi. Nah, kalau orang yang dia shodiqul azimah, orang dia punya tekad yang kuat, dia punya semangat yang tinggi, semangat yang jujur, dia buktikan ucapannya itu dengan perbuatannya. Ayo kita semangat sholat berjamaah di masjid. Dia sendiri semangat berjamaah di masjid. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ini ada di surat As-Saff, As-Saff ayat 2 dan 3. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian praktekan? Kabur maktan indallah, sungguh besar kemurkaan di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, kalian mengucapkan apa yang tidak kalian praktekan. Gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela ahlul kitab, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunan kitab. Atamurunan nasa bil birri, apakah kalian itu memerintahkan kebaikan kepada manusia, wa tansawna anfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Diri kalian tidak kalian perintah untuk berbuat baik. Wantum tatlunan kitab, padahal kalian sendiri juga membaca Alkitab. Maka sidqul azimah, ya, kita hendaknya berusaha untuk melaksanakan, ya, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan apa yang kita dakwahkan pula. Pembuktian ucapan dengan perbuatan itu jangan menghalangi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya apa? Seseorang dia tahu satu perbuatan adalah satu kemungkaran, tapi terkadang dia sendiri masih melanggarnya. Begitu maksudnya. Karena kita ini bukan manusia yang sempurna, gak ada di antara kita yang sempurna. Nah, ketika dia melihat orang lain melakukan kemungkaran itu, gitu, jangan kemudian menghalangi dia untuk memberikan teguran karena merasa dia sendiri terkadang juga melanggarnya. Paham maksudnya? Nah, jangan seperti itu. Ya, namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap ditegakkan walaupun dia sendiri masih melanggar. Tetapi dia tetap berusaha dan berdoa kepada Allah SWT untuk dia bisa meninggalkan kemungkaran itu. Yang kita lupa itu sekali lagi doa. Sering kita lupa, kita masih kadang melanggar satu maksiat. Kita tahu, kita istighfar kadang nanti. Kadang susah meninggalkan satu kemaksiatan. Padahal kita sadar itu maksiat. Kenapa kita enggak bisa lepas sampai waktu yang lama? Jangan lupa doa kepada Allah SWT. Walaupun mungkin jiwanya masih senang, tapi doa kepada Allah SWT, ya Allah, jadikan saya benci kepada maksiat ini. Ya Allah, mudahkan saya untuk meninggalkan kemaksiatan ini. Mujahadah, berusaha untuk dia melawan jiwanya agar sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.